Pikir-pikir apanya, apanya, apanya dia punya apa? Sesuatu yang sangat mendari. Sama tiga pemuda berbahaya. Lama-lama ku pikir apa kurang. Sebelah hati kau malu, sebelah hati kau malu. Lama-lama ku pikir apa kurang. Untuk masih punya gengsi masa yang bilang dulu. Coba ku lihat lagi, hai mulai. Aku pun harus diam tenang, walaupun kalau bagi yang mencuri pandang. Yeah, coba ku lihat lagi, hai mulai. Berani senyum dan menantang, gak taunya memang dia kasihku yang ku cinta. Apa penyadap? Kalau tidak kamu subscribe, nanti saya teriakkan. Pasti kamu di sini lagi senyum melihat aku yang ganteng ini. Tapi kamu jangan peduli, jangan lupa subscribe dan tinggal pemuda berdaya. Let's go! Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? ada dong.